Al-adab fil majlis, adab-adab di dalam majlis ilmu. Faedah yang pertama, qala Hatim al-Asam. Imam Hatim al-Asam berkata, la tandur ila man qala wandur ila ma qala. Jangan kau lihat kepada orang yang berbicara, tapi lihatlah ucapan yang diucapkannya. La tandur atau dibalik, unzur ma qala wa la tandur. Sudah ya, sama udah. Ilahumma sian. Hatib al-Asam. Al-Asam itu artinya tuli. Asam itu artinya tuh tuli. Dulu banyak itu, anak ada catatan. Mana ulama-ulama terdahulu tuh banyak yang dijuluki aneh-aneh. Paham ya? Al-Asam itu artinya tuli. Kenapa dinamakan tuli? Karena ceritanya ada seorang perempuan datang kepada beliau. Mau nanya. Pas datang di depan Imam Hatim al-Asam, perempuan ini tanpa sengaja kentut. Brut, gede bau. Malu kan perempuan? Ente kentut depan ana. Malu enggak tidak? Aduh malunya ana kentut depan Habib Ali. Enggak sengaja. Imam Hatim ini karena menjaga muru'ah perempuan tersebut agar dia tidak malu, ya dia pura-pura tidak mendengar. Apa tadi kamu nanya apa tadi? Saya enggak dengar. Padahal dia enggak tuli. Anu, Pak Ustaz, gini. Apa-apa tolong kenceng, ana enggak dengar. Nah, hanya kata perempuan ini, "Oh, ternyata Imam Hatim ini tuli. Alhamdulillah, beliau enggak dengar suara kentut saya." Paham? Makanya semenjak itu beliau dapat julukan Imam Hatim al-Asam. Tuli. Padahal enggak tuli. Kenapa? Demi menjaga muru'ah perempuan tadi agar tidak malu. Dan diriwayatkan beliau selalu pura-pura tuli sampai perempuan yang bertanya tadi meninggal, baru kembali normal. Kenapa? Demi menjaga apa namanya? Perasaan perempuan tadi agar tidak itu lama terdahulu. Lama. Sekarang yang suk-suk itu kan malu-maluin semua. Maka ya dapat julukan Imam Hatim al-Asam. Beliau enggak tuli. Tapi sebab beliau dinamakan al-Asam tuli itu karena tadi ada perempuan datang tidak sengaja buang angin, kedengaran gede, orang sekitarnya dengar. Tapi Imam Hatim pura-pura tuli agar perempuan itu tidak malu. Paham? Nah, kamu juga gitu. Kalau ada teman kamu salah, jangan kamu ejek. Paham? Jangan kamu pura-pura aja tidak melihat sekiranya dia tidak malu. Jadi jaga harga diri teman kamu itu. Paham? Jangan teman jatuh, wah kakak jatuh. Malu dia. Walaupun dia ketawa juga akhirnya. Ketawa malu itu. Pura-pura enggak ngelihat atau sakit ta, ana tolong ya gitu. Ini enggak. Kemporan gede biasanya badan gede yang lucu itu. Jatuh plak bunyinya. Kakak ada. Yang lainnya enggak. Oh, kakak. Padahal sakit punggungnya itu. Pantat itu sakit kan langsung jatuh itu. Bukan ditolong diketawain. La haula wala quwata illa billah. Dibantu dulu. Nah, baru kalau dia udah dia ketawa-ketawa ya udah ketawa gitu. Kalau dia enggak malu. Kalau dia malu jangan. Paham? Faedah yang kedua, adab-adab tentang ilmu. Kanal Imam Ali Zainal Abidin radhiyallahu anhu. Imam Ali Zainal Abidin yatakhattal khalaq, melangkahi orang-orang, hatta ya'tiya Zaid bin Aslam yujalisu. Sampai datang kepada gurunya Zaid bin Aslam yujalisu, lalu duduk bersama beliau. Dia datang, adab. Maksudnya di sini apa? Kalau ada stok kosong diisi. Paham? Itu adab. Ini enggak. Biasanya kalau ustaznya enggak asik. Iya. Sini satu ini bolong. Ini bolong. Kalau enggak mau maju, nunggu ada yang maju baru dia maju. Jadi kereta api ya. Paham kereta api? Duduk satu, belakang satu. Biasanya yang ustaznya galak, garang, atau yang suka nanya-nanya, yang enggak bisa jawab berdiri itu kayak gitu ya. Api aja soknya kayak kereta api. Nah, ini tidak beradab, paham? Di antara adab itu, kalau ada stok kosong langsung diisi. Ini beliau ada stok kosong langsung isi situ. Wayaku dan beliau berkata, yang bagi lil ilim dianjurkan untuk ilmu itu an yuttaba'a haitsukan, untuk diikuti bagaimanapun caranya, diisi bagaimanapun caranya. Jadi ilmu itu diikuti haitsukan bagaimanapun caranya. Kalau ngikut itu kan harus dekat sama guru, paham? Dekat sama guru. Inama ijlisur rajul ila ma yanfa'uhu fi dini. Sesungguhnya seseorang itu duduk kepada orang yang bermanfaat agamanya. Sesungguhnya seseorang itu duduk kepada orang yang bisa memberikan manfaat di dalam agamanya. Paham ya? Faedah yang ketiga. Kana al-Imam An-Nawawi radhiyallahu anhu, Imam Nawawi radhiyallahu anhu, idza kharaja lidaras, apabila beliau mau keluar mau ngaji, Imam Nawawi kalau mau keluar ngaji, yaqra ala syaikhihi, untuk belajar bersama gurunya, idza kharaja lidaras, apabila beliau keluar untuk belajar, yaqra ngaji ala syaikhihi kepada gurunya, yatasaddaqu anhu fi tariq bi matayasa, beliau bersedekah dulu di jalan sebisa beliau. Sedekah berapa riyal, berapa dinar. Itu Imam Nawawi. Wa yaqul, sambil sedekah, sambil berdoa, Allahumma stur anni. Ya Allah tutupilah kepadaku. Allahumma stur anni, ya Allah tutupilah aku. Tutupilah aku aiba muallimi, aib guruku. Hatta la taka aini lahu ala naqisatin, sehingga aku tidak melihat kekurangan guruku. Hatta la taka aini lahu ala naqisatin, sehingga aku tidak melihat kekurangan guruku. Sehingga aku tidak melihat kekurangan guruku. Wala yuballighani dzalika an hadun, dan tidak ada satu orang pun menyampaikan aib guruku. Wala yuballighani dzalika an hadun, dan tidak ada satu orang pun yang menyampaikan kepadaku aib guruku. Sudah? Jadi beliau Imam Nawawi itu sebelum belajar beliau sedekah dulu, karena doa setelah sedekah lebih diijabahi oleh Allah Subhanahu. Jadi sedekah sambil doa, ya Allah tutupilah aib guruku, sehingga aku tidak bisa melihat aib guruku, dan tidak ada satu orang pun yang mengabariku aib guru. Karena mengetahui aib guru itu suhul adab, bisa menyebabkan ilmu tidak bermanfaat. Dan ini yang harus anda tekankan, paham? Kebanyakan akhir zaman ini banyak yang kurang adab sama gurunya. Aib gurunya, aib sekecil apapun diomongin, guru diejek-ejek. Paham? Guru diolok-olok. Ini tanda anak itu tidak bakal bermanfaat. La fid dunya wala fil akhir. Dunia akhirat tidak bermanfaat. Paham? Karena guru yang mengajarkan ilmu agama. Lebih utama yang mengajarkan ilmu agama. Jadi aib guru. Manusia itu tidak ada yang sempurna. Hatta gurumu. Gurumu itu bukan nabi. Pasti ada salah. Semuanya ada salah. Hanya saja di depan kamu mungkin salahnya enggak ketahuan, aibnya tidak ketahuan. Nah, kalau aibnya ketahuan, bisa jadi kamu akan ngomongin guru kamu. Iya kan? Misal. Ada ustazah di sini, misal kan. Dia ada aib. Anggaplah aib apa gitu. Enggak usah kita sebutkan. Sehingga kalau kita tahu aib itu pada ustazah tersebut, akan membuat kita kurang hormat sama dia. Padahal dia sudah mengajari kita ilmu. Lebih baik kita tidak usah tahu aibnya sama sekali daripada kita suhul adab sama itu. Dan minta, kalau jika ada orang yang ngomongin kejelekan tentang guru kamu, jangan didengarkan. Kamu mau tahu enggak, Ustazah Fulana tuh kemarin aku temu dia di pasar Perembayan, dia pasar Pelambuyan, dia beli es binu berdiri. Paham? Kepertianan gitu kan? Dia ngajakan kita minum duduk. Tengok dia di pasar Pelambuyan berdiri. Ustazah tak can. Paham? Bagus apa tidak ngomongin guru? Kita enggak tahu, bisa jadi pasar Pelamboyan itu kan kotor. Kalau dibawa nanti bisa kecipratan apa benda najis. Paham? Atau mungkin beliau tidak minum, hanya ngusap ini, kamunya aja yang tidak melihat. Lebih baik kita kamu bilang, maaf kalau aib guruku, jangan. Nanti terngiang-ngiang, masa sih? Ya. Masa sih? Itu. Paham kamu? Jadi lebih baik kita tidak mengetahui aib guru. Kenapa? Karena bisa menyebabkan su'ul adab kepada guru. Dan su'ul adab kepada guru bisa menyebabkan ilmu tidak bermanfaat. Bermanfaat. Fahim tum? Sekarang ini baik. Kemarin di Sampang itu tahu beritanya. Ada guru Budi namanya. Meninggal karena dianiaya muridnya sendiri. Jadi dia guru Masya Allah baru nikah. Dan istrinya hamil 4 bulan. Kesian. Baru nikah. Pengantin baru. Hamil 4 bulan. Ngajar. Ngajar kesenian. Apa tetap guru. Walaupun ngajar seni, guru SD kamu. Ngajar seni sama olahraga. Musik, seni, dan olahraga. Dan termasuk orang yang taat agama. Masya Allah. Insya Allah syahid husnul khotimah. Lagi ngajar. Muridnya buyon. Iya. Tawa-tawa ngobrol masih dibiarkan. Habis guyon tidur, ganggu kawan. Ya, tidur. Akhirnya karena udah mangkel tidur, yang tidur depan anak ya apa? Paham? Termasuk adab enggak tuh? Guru ngajar dia tidur. Akhirnya ditegur dengan dicoret pipinya. Paham? Dicoret, enggak terima, langsung dipukul. Di kelas itu juga dibantai. Akhirnya dilerai. Dilerai, kalau enggak dilerai habis. Ternyata enggak puas. Pulang dari sekolah ditunggu, didendam, dikeroyok, dipukul kepalanya. Pulang sempat ngeluh sakit kepala, bawa ke rumah sakit ke Surabaya, meninggal. Ternyata batang otaknya rusak. Pukul. Meninggal. Hari itu juga meninggal. Ada fotonya kesian. Itu murid membunuh guru. Padahal yang salah muridnya. Makanya anak kalau ada yang guyon, anak diamin, takut nanti anak dipukul nih. Ya. Paham? Itu. Karena apa? Tidak ada adab sama sekali. Jelas atau tidak? Boleh kayak gitu. Jangankan membunuh dah termasuk dosa besar. Ya. Jelas. Maafi manfaat. Kesian kita lihat istrinya. Baru hamil 4 bulan. Ya apa anaknya lahir tanpa melihat wajah sang ayah. Tapi insya Allah anak itu akan jadi orang besar. Dan diceritakan oleh ibunya, dulu bapak kamu itu adalah pengajian, meninggal syahid dalam mengajar, habis pulang ngajar. Jadi motivasi buat anaknya. Kuliah ini adalah sistem. Sistem pendidikan kita sudah betul-betul rusak. Di luar itu mana ada pelajaran akhlak? Ada. Waktu kamu SD itu ada. Karena bukan fitnah, berbicara realita. Agama seminggu sekali, 1 jam aja itu. Hari Sabtu ya. Itu pelajaran itu ya. Naik kelas itu lagi. Kapan belajar adab sama guru? Paling belajar dulu kalau SD PPKN. Sekarang apa? TKN-nya. Paling ya tenggang rasa, gotong royong, rendah hati. Paling itu lagi. Apa lagi? Nanti naik kelas tenggang rasa, gotong royong, rendah hati, tawadu. Naik kelas balik lagi. Tenggang rasa itu aja. Pokok pelajaran paling mudah itu PPKN udah. Semuanya 9. Nomor 2 mulok. Ya. Paham kamu? Sehingga sistem itu salah. Di pondok enggak, di pondok adab. Makanya anak sering katakan kepada santri, di pondok ini misterius. Kalau di luar yang paling berhasil adalah yang paling pintar. Sebejat apapun dia. Yang berhasil adalah yang paling pintar. Yang prestasi-prestasi itu kan? Prestasi-prestasi. Oh, itu yang dibanggain gurunya. Juara terus. Ya bagus sih, bagus. Paham? Jadi walaupun dia udah berzina berapa kali, walaupun dia mabuk, walaupun dia enggak beradab sama guru, tapi kalau dia pintar, nilainya bagus, itu yang berhasil. Jadi juara. Walaupun dia juaranya dengan membeli jawaban, ya kan? UAS itu kan banyak itu. Jual beli jawaban. CPS ini nomor 1 A pinker. Ya. Tapi kalau pondok yang paling pintar belum tentu berhasil. Yang di pondok yang paling berhasil siapa? yang paling berakhlak, yang paling taat sama peraturan, yang paling tunduk patuh sama gurunya, itulah yang akan berhasil. Nanti lihat. Nanti lihat. Kalau anak bohong, dia boleh datang, dia boleh potong tangan anak. Yang paling banyak rajin khidmah di pondok ini, dan yang sekiranya pekerjaan yang berat dilakukan oleh santri, tapi dia melakukannya seperti membersihkan hammam. Itu kan berat. Tidak semua santri bisa ngerjain. Tapi dia rela melakukannya. Ini lihat, di masyarakat dia yang paling berhasil. Bang, jawabannya enggak sekarang, 10 tahun atau 20 tahun lagi. Yang paling taat sama pondok sini, yang paling patuh sama gurunya, yang paling rajin khidmah, dan pekerjaan berat yang semua santri tidak bisa melakukan, tapi dia sendiri yang melakukannya. Nanti lihat di masyarakat. Walaupun dia bodoh, tidak pernah juara, nilainya orangnya biasa-biasa saja, tapi karena dia rajin khidmah, dia berakhlak ibadah di masyarakat, dia akan berhasil. Bisa jadi orang yang pintar, tetapi dia sombong dengan kepintarannya, enggak mau khidmah, enggak mau anu, jatuh. Dibawa. Paham? Yang berhasil yang khidmah tadi. Fandom. Tapi yang lebih ajib, belajar, pintar, khidmah juga iya. Ini tambah lagi, enggak usah diomongin dulu. Lihat di masyarakat. Ini bukan kata anak ini. Ini kata Sahibul Maulid Habib Ali Al-Habsyi. Cucunya sendiri yang ceritakan Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi Solo. Dia bilang, dia lihat yang paling rajin, yang sering bersihkan kamar mandi, yang paling taat sama gurunya, yang suka ngantarkan kue minum buat gurunya itu. Nah, itu. Habis ini bobot nih ngantarkan air nih. Dia yang akan berhasil. Dipukul ustadznya, dia tetap sabar, enggak marah. Dia yang berhasil. Ustaz sini mukul enggak mungkin, kecuali kalau kamu salah. Apa pernah kamu dipukul? Enggak salah. Apa ustaz nih? Aku tak salah dipukul tempeleng. Bapak aku tak salah tempeleng aku. Dia pula tempeleng aku. Ada kayak gitu. Kamu salah ya ditakzir. Kamu ditakzir enggak sampai bunuh. Sabar. Oh iya, nah salah. Dia yang akan berhasil. Faham dong? Jadi kesini ya. Nah itu aib. Jadi minta agar aib guru kita tidak ditampakkan oleh Allah, tidak kelihatan. Paham ya? Bahaya. Karena kita kadang enggak tahu. Kemarin ada ustaz anak, masya Allah orangnya sabar. Paham? Orangnya sabar. Beliau itu ngajar dengan penuh keikhlasan, tetapi beliau jarang melihat kita. Paham? Ana enggak pernah suudzon, Pak Anu. Mungkin gaya belajar beliau seperti itu. Jarang lihat kita. Jadi sehingga kalau ada santri yang guyon itu enggak kelihatan, enggak ketahuan beliau. Memang kacamata. Ana husnudzon, beliau minnya besar sehingga enggak kelihatan. Oh subhanallah, baru tahu kemarin. Enggak ada seminggu yang ada semingguan lah. Beliau dari tahun 2008 matanya sudah katarak. Dan tidak ada satu orang pun tahu beliau katarak. Dan rumahnya jauh dari Wajuk sini ini. Itu setiap hari beliau lakukan untuk ngajar. Dalam keadaan mata katarak tetap ikhlas mengajar kita orang santri. Baru tahu kemarin tiba-tiba matanya berdarah. Ketahuan sama Ustaz Ismail, tahu kan? Ustaz Ismail tanya, ternyata udah katarak. Akhirnya disuruh berobat ke Malaysia. Suruh Abuya Bibzen yang membiayakannya. Baru ketahuan, akhirnya pakai kacamata hitam, baru sembuh. Dari 2008, dari Ana Mondo 10 tahun yang lalu, dan tidak ada satu orang pun yang tahu. Paham? Keikhlasan beliau dalam tidak pernah ngeluh. Ketahuan karena pas ngajar, pas pulang tuh berdarah. Kelihatan sama Ustaz Ismail, Allah tunjukkan kepada kita. Itu baru satu yang ketahuan. Dan kita tidak tahu ustaz-ustaz kita yang lain. Dan Ana sadar sendiri, mungkin Ana sekarang dia bisa dikatakan alhamdulillah hidup enak, bukan karena anak khidmah. Karena khidmah anak tidak ada apa-apanya, biasa. Bukan karena anak belajar anak jauh dari ulama. Mungkin karena keikhlasan guru-guru kita mengajar. Keikhlasan guru kita mengajar sehingga banyak santri dalwa yang berhak. Itu baru satu. Anak pernah ngajar, anak pernah Ustaz Musyafa, Ustaz Kibar dalwa. Dulu beliau ini ngajar gayanya biasa. La tandur ila man kola. Paham? Ngantuk. Jangankan santri, beliau sendiri tidur ngajar. Ngam. Beliau sendiri ngajar tidur. Jadi kalau beliau tidur, kita diam. Ada yang ngobrol ini, dah beliau tidur, bisa tidur dulu. Apa? Ustaz tidur. Ya kita tidak berani bangunin, capek kan? Dan anak-anak ada yang ngobrol ini itu, teng bangun dia. Loh, udah selesai, udah set, udah. Anak berapa jam tidur? Tidak lama, baru 5 menit. Padahal setengah jam lebih tidur. Kita seneng aja kan, kan had ikhtibar dikit nih. Ini beliau minta pijit, kita pijitin. Termasuk anak pijit. Loh, antum Habib set, guruan. Ternyata akhirnya anak pernah waktu Idul Adha nganterin daging kurban. Daging kurban kan daging tuh Ustaz. Subhanallah, rumahnya seperti dari sini ke Mempawah sana lagi. Apa itu? Ke sana Mempawah. Itu setiap ngajar beliau lakukan. Semenjak hari itu ana enggak pernah duduk belakang, duduk depan terus. Paham ini? Jadi dulu sering telat. Ini kok sering telat Ustaz ini? Kenapa? Sempat mikir. Kira ada apa di jalan ini? Ternyata jaraknya lumayan dari Mempawah sini ngajar. Paham ini? Enggak tabah nih. Itu ngajar. Dan enggak pernah ngeluh. Pakai motor ya. Honda itu, Honda Kirana itu. Honda Astrea. Itu irit itu motor itu. Wajar, kenapa? Mau beli motor lain banyak habis bensin. Kalau Honda Astrea irit. Kalau jaraknya jauh Mempawah lumayan bensin. Paham? Bensin ngajar dari Pasuruan. Semenjak hari itu anak tidak pernah duduk belak, duduk depan terus. Paham gak? Udah Ustaz Asrori, Ustaz udah 100 lebih umumnya. Alim, alim betul. Dalam ilmu nahwu sangat alim. Beliau membuat suatu syair jumlahnya 1000 lebih. Ahli falak Jawa Timur. Umur udah 100 lebih tapi falak masih kuat. Ilmu falak ini bukan ilmu sembarangan. Matematika masih hebat ya beliau. Ini itu. Karangan beliau banyak. Di antaranya Al-Wirdu Syafi tentang ilmu arut. Pakar dalam syair. Beliau stroke sebelah masih ngajar. Jalannya masih susah-susah. Jadi kita bopong aja. Dulu kita Ustaz tunggu aja di kantor atau di bed biar kami ada. Enggak mau. Antum di kelas, aturannya sudah di kelas, ana yang datang. Beliau datang. Nyaret badan separuh. Gini. Sampai akhirnya Abuya pelajaran sore-sore cukup di kantor biar anak-anak yang datang. Baru semenjak itu beliau enggak mau ke kelas. Jadi sebelumnya walaupun sakit tetap beliau datang. Sakit-sakit tetap di kelas. Kita enggak boleh. Paham? Jadi di antara dan banyak lagi kisah-kisah keikhlasan guru yang mungkin tidak bisa disebutkan satu. Dan bisa jadi ustaz-ustaz di sini sama kita aja enggak tahu. Kita hanya melihat satu aib, tapi kita enggak tahu berapa ribu kebaikan yang kita tidak ketahui. Paham? Jadi ketika misal kelihatan tidak sengaja ada aib guru, langsung pikir yang ana tahu satu aib. Tapi anda tidak tahu di belakang itu ada ribuan kebaikan yang guru lakukan buat kita. Paham? Jelas? Ya. Satu aja anda sebutin satu. Di luar itu guru itu gajinya UMR 1 juta lebih. Di sini untuk bensin tidak cukup. Kalau mikir untuk nyari duit, anda udah ninggalin ente udah. Jauh gitu kan? Kalau mikir untuk duit loh. Jauh enggak duit cuman untuk bensin enggak cukup misal. Itu apa? Tapi ada ustazah di sini. Ngajar semua kan? Datang semua kan? Paham? Berarti niatnya bukan untuk duit. Niatnya untuk kamu, untuk ngasih ilmu. Fine tuh. Jadi jangan kamu kecewakan. Guru yang datang udah ikhlas, pengen ngajar, ngasih ilmu. Ada yang ngajarnya serius, ada yang ngajarnya dengan guyon, ada yang muasyarah sama santri. Ada yang menjaga bahwa semua orang punya metode masing-masing. Tapi alhamdulillah mereka datang dengan ikhlas. Jagalah adabmu sama mereka. Walaupun duduk, gaul, ngumpul, majelis, tetap dia guru kah? Kamu harus hormati. Jangan guyon. Ya boleh. Kalau dia ngajak guyon, boleh guyon sekedarnya. Tapi jangan berlebih-lebihan. Jangan seperti kawan. Karena beliau tetap guru kah? Depan beliau, gak boleh teriak-teriak. Harus tundukkan badan. Kalau ada ustazah duduk, permisi. Ustazah permisi beribadah. Jangan menyelonong ya lewat. Ada mudir datang, kamu diam. Ya, di situ gini. Hah? Di sini begitu. Ada mudir siapa diam. Paham? Kita kalau ada abu ya, suara motornya kedengaran, itu sepanjang jalan sudah berdiri semua. Enggak berani. Ada guru lewat, kita enggak berani gitu. Sebenarnya adab, adab itu santri harus salam sama guru. Iya kan? Itu adabnya. Assalamualaikum Ustaz. Bukan guru yang salam sama santri. Adabnya itu sebenarnya santri sama guru. Tetapi karena kita saking takut sama guru, saking menghormati guru, wibawa, anak pengen salam tuh enggak berani sama Ustaz Qaim. Anak pengen salam, pengen enggak berani. Akhirnya beliau yang salam duluan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Padahal harusnya anak yang salam duluan. Jadi adabnya itu yang muda menyalami yang tua gitu loh. Karena guru lebih tua pada kita. Tapi karena adab sama guru, saking takutnya memandang wajah beliau, takut ngomongan, kita enggak berani, takut. Saking adab. Di Sidogiri lebih lagi. Jangankan kiai, ayam kiai lewat semua berdiri. Iya, berdiri semua. Ada apa, ada apa? Ayam kiai mau lewat. Ayam kiai lewat berdiri semua. Bukan ngormatin ayamnya, bukan kiainya. Ini ayam punya kiai. Hormat. Ada mobil lewat, wah, mobil lewat nih. Padahal di dalam belum tentu ada Abuya. Tapi kita berdiri. Kenapa? Mobil itu mobil Abuya, berdiri. Padahal enggak ada Abuya. Akhirnya sopirnya buka jendela, duduk-duduk. Abuya enggak ada, supirnya doang. Baru duduk. Paham? Ini ada guru tuh hormat. Hendom? Takdim. Kamu pengen bermanfaat apa tidak? Ini termasuk juga wasiat daripada mudir ke anak untuk menyampaikan ke anak-anak tentang akhlak, tentang adab. Kebetulan babnya tentang jadi anak sudah nyampaikan mana, termasuk mungkin sampai selesai ini banyak nih. 3 lembar ya. 19 faedah. Ya, diamalkan semua. Faham dom? Bab keempat. Kana Imam Ahmad bin Hasan Al-Attas. Tapi Ahmad bin Hasan Al-Attas radhiyallahu anhu yu'jibu an yabtadi al-qari' bima fihi bushar lisami'in. Beliau suka, beliau kaget, beliau senang, beliau menyenangi an yabtadi al-qari' yang membaca kitab, memulai bima fihi bushar lisami'in, yang ada kabar gembira kepada pendengar. Jadi Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas itu senang jika ada pembaca kitab itu memulai dengan sesuatu yang menyenangkan hadirin. Itu loh. Yang menyenangkan hadirin itu apa? Jadi kan kadang ada ustaz metodenya. Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas itu kayak gini. Beliau yujibu an yabtadi al-qari' bima fi busyara samin. Beliau senang qari' memulai membaca kitab yang ada kabar gembira untuk sami. Misalnya bab haji. Senang semua kan? Bab solawat, bab nikah lagi, nang semua, bab kawin. Ya. Tapi kalau bab mati, takut semua, tak senang beliau. Apa yang azab-azab Allah, paham? Tak senang. Kenapa? Orang tak senang dengarnya, takut kan? Tapi yang taat sama suami, taat sama istri, sayang, itu busro, ngasih kah? Suatu hari. Waqad jaa'a ilaihi ahadut talabah. Telah datang kepada beliau salah satu murid. Dan telah datang kepada beliau salah satu murid. Yuridul qira'a alaihi. Ingin membaca di depan beliau. Telah datang kepada beliau salah satu murid. Ingin membaca kitab di depan beliau. Fi sahih Bukhari. Di dalam kitab sahih Bukhari. Di dalam kitab Sahih Bukhari. Fasyara'a. Santri itu memulai. Fasyara'a. Maka santri itu memulai. Yaqra' membaca. Mubtadi'an. Dengan memulai bi kitabil janaiz. Kitab jenazah. Jenazah kan tidak enak. Ingat mati ya. Memulai loh ya. Bukan berarti tidak harus dibaca. Tidak. Memulai kitab. Memulai dan mengakhiri. Maka lebih baik mengakhiri kitab itu yang enak-enak. Paham? Nah, nanti mulai pelajaran ke depan, kan dimulai dari situ. Mulai dari yang enak. Selesainya ke yang biar taklimnya enak terus. Iya kan? Jadi metodenya. Wa taghayyara wajhuhu. Maka berubahlah wajah Habib Ahmad Al-Attas. Maka langsung berubah wajah Habib Ahmad Al-Attas. Alaihi kepada anak itu. Maka langsung berubah wajah Habib Ahmad kepada anak itu, wa atabahu itaban syadida, dan mencelanya, dan mencelanya atau memarahinya dengan sangat marah, dan memarahinya dengan sangat marah. Waqala, dan beliau berkata, waqala, dan beliau berkata, ama fi hadzal kitab babun siwa babil janais, apakah di kitab ini ada kitab selain bab, apakah di kitab ini ada bab selain bab jenazah, apakah di kitab ini ada bab selain bab jenazah, wa husnul ibtida, dan baiknya memulai kitab, wal iftitah, sama memulai kitab, wa husnul ibtidai wal iftitahi, dan baiknya memulai kitab, dalilun bukti, dan baiknya memulai kitab dalilun bukti, ala fatanati talib, atas kecerdasan seorang murid, atas kecerdasan seorang murid, wa dalalat wa najabatihi, dan najib kepintarannya. Ya, jadi mulai kitab itu yang enak-enak, akhirnya juga enak. Faedah yang keempat, kun rahimakallah, jadilah engkau, semoga Allah merahmatimu, jadilah engkau, semoga Allah merahmati kamu, hasanal isra wal istima, bagus pendengaran dan fokusnya, bagus pendengaran dan fokus, ilal khutbah, kepada khutbah, wal wa'ad, dan nasihat. Ini kan adab nih. Jadi ketika ta'lim, jadilah kamu orang yang paling baik di dalam mendengar dan juga istimak fokus. Wa ta'id bima tasma'u, dan nasihatilah. Dua ta'id, dan ambillah ibroh. Dan ambillah ibroh bima tasma'u, dari apa yang kamu dengar. Wa ta'id, dan ambillah ibroh bima tasma'u, dari apa yang kamu dengar. Wastashir fi nafsika, dan rasakan di dalam jiwamu, dan rasakan di dalam jiwamu itu, dan rasakan di dalam jiwamu itu, annaka maqsudun muqatun bidzalik, bahwasanya kamu maqsudun, yang dimaksud, wa mukhatabun, dan yang dituju, maksudun, engkau yang dimaksud, mukhatabun, dan yang dituju, bidzalik, atas hal itu, bidzalik, atas hal itu. Jadi adab itu, apa yang diomongkan guru dengarkan. Apa yang disampaikan guru, kamu ambil ibroh, kamu rasakan. Oh, yang disampaikan Habib Ali barusan ini saya. Saya ini banyak suul adab sama guru. Oh, yang dimaksud Habib Ali itu saya. Saya ini kurang membaca Al-Qur'an. Oh, yang dimaksud Habib Ali itu saya. Saya itu begini-begini. Jangan, biasanya orang gini. Oh, tengok kau kayak gitu, runor. Ini benar. Dan kali kau somat sama guru, aku guru kau ya. Jadi bukan untuk dia, orang lain yang disalahin. Kadang gak ngomong, mikir. Oh, si Fani gitu loh. Iya. Fani yang gitu. Oh, si Fani, Ananda. Ah, itu si Fani, Ananda. Ya, padahal dia begitu juga. Cuman kadang orang ini, dia gak sadar kalau dia itu salah. Jadi istilah pepatah itu, semut di ujung pulau kelihatan, gajah di pelupuk mata tidak kelihatan. Aib orang aja, dia sendiri enggak. Tadi ngomong Al-Quran. Ah, itu masih puput. Ana rajin baca Al-Quran. Paham? Ya, itu bukan adab. Adab, apa yang disampaikan guru, khususnya bab nasihat tentunya. Kalau bab nahwu sorof kan lain. Lihat itu. Oh, itu ana. Misalnya guru membahas bab ria. Ya Allah, berarti selama ini ana banyak ri. Itu adabnya. Jangan orang lain. Oh, tengoklah si Maryam tuh. Dia suka gitu. Yang dibahas bab Ali bab ria tuh. Macis kayak si Maryam ya. Budak sebelah. Maryam gitu bang. Tidak adab. Bisa adab. Untuk diri kamu sendiri. Jangan orang lain. Orang lain nanti dulu. Kamu dulu. Paham? Ya. Makanya tausiah itu bukan hanya nasihat orang lain. Menasihati diri sendiri. Nomor 6. Yang bagi li talibil ilim. Dianjurkan bagi para penuntut ilmu. An yastami al ilma, untuk mendengarkan, menyimak ilmu, wal hikmah dan hikmah, bita'zimul hurmah, dengan penuh penghormatan dan pengagungan. Yang bagi dianjurkan li talibil ilm, untuk menuntut ilmu, an yastami al ilma, untuk menyimak ilmu, wal hikmah dan hikmah, bita'zimul hurmah, dengan penuh penghormatan dan pengagungan. Jadi para penuntut ilmu kalau ada ilmu langsung didengar. Wa in sami'a mas'alatan wahidah wa kalimatan wahidah wa in innya lil ghayah. Walaupun bukan jika. Walaupun dia mendengar satu masalah atau satu kalimat 1000 kali dia dengar. Alfamar? Mar. Kadang kan ada. Walaupun dia mendengar satu masalah, satu kalimat itu 1000 kali. Kadang kan ada ustazah ngajar, ceritanya udah berkali-kali dah dengar. Iya. Ini cerita udah sering didengar ini. Paham? Itu enggak. Walaupun tetap harus. Oh ya. Paham? Malah adab misalnya. Ustaznya cerita begini. Kamu sudah pernah dengar? Ustaznya, sudah pernah dengar cerita ini belum? Adabnya bilang, belum. Walaupun sudah sering didengar. Memang gitu adab. Karena kalau udah ustaz, itu akan bikin tersinggung hati guru. Kalau hati guru tersinggung, habis ilmunya. Paham? Nanti kalau hati guru tersinggung, dia udah gak enak ngajar. Kalau ngajar yang gak enak, kan kamu sendiri yang gak enak. Ya apa tidak? Kamu sendiri yang tidak ya? Jadi biarkan guru itu ngajar enak. Mungkin kisah itu kamu sudah pernah dengar. Setelah itu dia punya kisah lain yang tidak kamu dengar. Tapi kalau kamu ganggu, udah pernah dengar ustaz. Mau cerita apa ya? Takut cerita ini udah pernah dengar, malu anak. Jadi biarkan, itu termasuk adab. Paham? Jadi tetap fokus. Seakan-akan tidak pernah mendengar. Catat lagi. Ya, anak Habib Ali Bahar gitu. Berapa cerita beliau itu ada sampai 20 lebih anak tulis. Padahal anak sudah sering mendengarnya. Paham? Orang pertama, alhamdulillah anak bukan riak, bukan ada sebenarnya. Orang pertama yang memakai ini di dalwa adalah Al-Fagir. Ana, baru yang lain ikut. 1 juta lebih ya Nabi. Nabung. Waktu itu anak ke Surabaya pengen beli kitab. Tidak sengaja lihat ini. Ana pikir ini penting. Buat kadang kalau beli kitab bisa baca. Kalau ini mutola'ah. Kapan lagi bisa dengar suara guru. Ana beli. Ana pasang dan Habib Ali tidak marah. Ali Barun, guru-guru lain. Jadi anu. Ada yang nanya untuk apa? Untuk mutala'ah Ustaz. Kadang kalau mencatat, yang kita catat tuh hanya beberapa saja. Tapi kalau mendengar dari awal sampai akhir, kita bisa jadi anak sampai kamar, anak mutala'ah lagi. Barangkali ada catatan yang terlewatkan. Oh iya, bagus. Akhirnya banyak ini. Paham? Kebeli ini. Adab. Padahal udah sering kita dengar. Ini kan misalnya, bab nahwu kan itu aja. Ya. Nanti fa'il. Naik kitab berikutnya fa'il lagi. Fa'il ya marfu terus. Tidak ada mansub. Tapi tetap ada. Pembahasan maf'ulun bih. Dari dulu maf'ulun bih. Tidak tetap. Anak dengar. Karena sudah sering kita dengar maf'ulun bih. Dan anak maf'ul bih gampang. Sudah paham. Tapi tetap. Dengarkan. Tetap catat. Guru apa sampaikan tetap. Paham. Adab. Gitu. Walaupun fa'il ya marfu. Udah. Oh ya, gitu. Bukan adab. Bisa jadi sebab kamu seperti itu Allah cabut ilmunya. Bisa jadi. Ya enggak? Allah cabut. Nanti tiba-tiba enggak paham tentang fa'il. Ditanya fa'il itu apa? Apa ya? Dulu sering pelajari itu lupa. Karena sebab kamu su'ul adab. Paham ya? Kila dikatakan. Kembali kitab. Kila dikatakan. Man lam yakun ta'zimuhu ba'da alfi marratin kata'zimihi fi awal marratin. Walaysa bi ahlil ilim. Barang siapa yang pengagungannya kepada ilmu. Barang siapa yang pengagungannya kepada ilmu. Ba'da alfi marratin. Setelah 1000 kali mendengar. Barang siapa yang pengagungannya kepada ilmu. Setelah 1000 kali mendengar. Tidak seperti kata azimi fi awal marratin. Tidak seperti pengagungannya ketika pertama kali mendengar. Barang siapa yang. Anak artinya langsung aja. Man nam yakun ta'zimuhu ba'da alfi marratin kata azimi fi awal marrah. Barang siapa yang pengagungan ilmunya setelah mendengar 1000 kali tidak sama seperti mendengar pertama kali. Falaisa bi ahlil ilim. Maka dia bukan ahli ilim. Falaisa bi ahlil ilim. Maka dia bukan ahli ilim. Jadi kadang kan kalau cerita pertama nanti dengerin semua ya kan. Wah asik nih ceritanya. Beda pertama dicatat. Kadang kalau sudah 5, 6, 7 kali, sudah sering dengar. Akhirnya mandang ke langit. Kurang penghormatannya ku. Mandang ke jendela, koya, guyon, tidak menyimak, tidak seperti mendengar pertama. Ini bukan dikatakan ahlu il. Tidak ada. Lihat, dikhilafin nasil'an. Beda dengan manusia sekarang. Berbeda dengan manusia sekarang. Idza sami'a ahaduhum mas'alatan marrah yataghafal an sama'iha lisani marrah. Apabila salah seorang dari mereka mendengar satu masalah sekali. Apabila salah seorang dari mereka mendengar satu masalah sekali. Yataghafal an sama'iha lisani marrah. Dia akan lalai ketika mendengar yang kedua kalinya. Dia akan lalai ketika mendengar yang kedua kali. Wa yastaghilu bi syai'in akhar. Dan dia sibuk dengan sesuatu yang lain. Kayak tadi, kalau udah sering dengar, dia sibuk dengan sesuatu yang lain. Nulis-nulis, main tali lah, apulah yang ada di depan baju kawannya. Lihat jendela, lihat anu, enggak fokus. Fa yu'addi ila futur syekh bi taqririhi. Maka itu menyebabkan futur menghina guru. Maka itu menyebabkan menghina gurunya. Paham? Ini siap menghina guru.